فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قوم مسلمين رحمكم الله termasuk ketetapan Allah Azza wa Jal pada hamba-hambanya yang hidup di muka bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan ujian kepada mereka. Siapapun orangnya, ujiannya ada dua macam. Yang pertama, diuji dengan kelapangan hidup, dengan kenikmatan, dengan kebaikan-kebaikan. Ujian yang kedua ialah dalam bentuk musibah-musibah, perkara-perkara yang sempit. Dua ujian dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menekaskan dalam Al-Quranul Karim di Al-A'raf 168, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dan kami akan senantiasa menguji mereka, memberikan ujian kepada mereka dengan hasanat, perkara-perkara yang mereka anggap baik, wasayyiat, dan perkara yang mereka anggap jelek. La'allahum yarji'un, semoga mereka semua kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ujian dalam bentuk kebaikan, kelapangan hidup, kenikmatan. Ada ujian dalam bentuk kesempitan hidup, musibah. Dua kondisi ini pasti akan dirasakan oleh siapapun yang hidup di muka bumi ini. Ada kalanya suka, ada kalanya duka. Ada kalanya lapang, ada kalanya sempit. Ada kalanya dia mendapatkan kenikmatan-kenikmatan, ada kalanya mendapatkan musibah. Itu sunnatullah pada hamba-hambanya, mereka tidak mungkin bisa mengelakkannya. Kaum muslimin rahimakumullah, yang terpenting bagi kita ialah bagaimana Islam memberikan bimbingan kepada kita di dalam menghadapi ujian tadi, supaya kita sebagai seorang muslim yang berhasil melewati ujian. Kaum muslimin rahimakumullah, manakala ujiannya dalam bentuk kebaikan-kebaikan, kenikmatan-kenikmatan, maka tentu yang dibimbingkan dalam Islam ialah syukur nikmah, mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jal. Kenikmatan apapun yang kita rasakan wajib kita syukuri. Nanti Allah akan tambah nikmat tadi. Allah menegaskan dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu syukur, sungguh aku akan tambah untuk kalian. Namun bila kamu kufur, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Syukur nikmat, apapun bentuknya, sekecil apapun bentuknya, semua kenikmatan yang ada kita syukuri. Kaum muslimin rahimakumullah, bentuk syukur itu ada tiga. Semuanya wajib terpenuhi. Bila tidak, maka kita dikatakan kufur nikmat. dosa. Yang pertama ialah syukrun nikmati bil qalbi, mensyukuri nikmat Allah dengan hati kita. Apa maknanya? Maknanya ialah kita harus meyakini semua kenikmatan yang ada pada kita itu anugerah dari Allah semata. Pemberian Allah, anugerah Allah, nikmat dari Allah, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena daya dan upaya kita, tapi murni anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegaskan dalam firman-Nya, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Semua kenikmatan yang ada pada kalian datangnya dari Allah azza wajalla. Yakini itu. Ikhtiar itu usaha kita, tapi yang memberikan anugerah nikmat dan rezeki hanya Allah semata. Yang kedua, dengan kita meniatkan, memiliki niatan-niatan yang baik terkait dengan nikmat ini. Niatan kita ialah mempergunakan nikmat tadi untuk mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, bukan meniatkan perkara-perkara kejelekan. Kalau niatnya untuk perkara kebaikan, diniatkan untuk menafkahi anak istri, dipergunakan, diniatkan untuk infak sedekah, diniatkan untuk beribadah dengan harta yang kita punya, haji, umrah, bangun masjid dan segala macamnya, diniatkan untuk perkara-perkara kebaikan, tanda kita syukur nikmat dengan hati. Tapi kalau niatnya jelek, punya kenikmatan rezeki yang lancar, dalam hati punya planning-planning yang jelek, mau berbuat dosa ini, dosa ini, dosa itu, maka dia dikatakan kufur nikmat. Dan yang kedua ialah syukrun nikmati bil lisan, syukur nikmat dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah, bertahmid kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kenikmatan yang Allah beri kepada kita, sedikit, sedang ataupun banyak. Alhamdulillah, ada nikmat, alhamdulillah, ada rezeki, alhamdulillah, sedikit, alhamdulillah, sedang, alhamdulillah, banyak, alhamdulillah. Ini yang akan membuat Allah ridha. Disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, "Inna Allaha la yardha lil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha." Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala meridhai seorang hamba, dia memakan satu suapan makan lalu bertahmid kepada Allah karenanya. "Wa yashrabu syarbata fayahmaduhu 'alaiha." Juga Allah ridha pada seorang hamba minum seteguk air, kemudian dia bertahmid kepada Allah karenanya. Alhamdulillah. Terus lesan kita basah dengan tahmid kepada Allah. Alhamdulillah. Ada nikmat, alhamdulillah. Syukur nikmat dengan lesan. Yang ketiga, syukur nikmat dengan anggota badan. Maknanya menggunakan kenikmatan tadi untuk mentaati Allah Azza wa Jal, untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal, untuk menafkahi istri, menafkahi anak-anak, hukumnya wajib. Menafkahi keluarga yang kita tanggung, hukumnya wajib. Juga dipergunakan untuk amal-amal ibadah yang lain yang menggunakan harta benda. Manfaatkan untuk berangkat ibadah haji, untuk berangkat ibadah umrah, untuk membangun masjid, sedekah jariah, infak jariah, fakir miskin, anak yatim, dan yang lain-lainnya itu. Investasi akhirat. Jangan dipergunakan untuk mengkufuri Allah Azza wa Jal. Jangan dipergunakan untuk dosa-dosa dan kemungkaran, maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Sebab itu termasuk kufur nikmat. Apabila seorang hamba tadi bisa melakukannya dengan baik, dengan hati, dengan lesan, dengan anggota badan, dia mensyukuri nikmat Allah ini, maka dinyatakan dia telah berhasil melewati ujian kenikmatan. Dia sebagai hamba Allah yang syakir, bersyukur kepada Allah, dan besar pahalanya. Besar pahalanya. Ini bimbingan Islam terkait dengan masalah ujian kenikmatan. Ingat Pak, nikmat kita, nikmat yang kita rasakan sangat banyak. Nikmat kesehatan itu luar biasa. Nikmat anggota tubuh yang lengkap masih bisa dipakai dengan sempurna itu luar biasa. Harta benda yang kita miliki itu luar biasa. Belum lagi nikmat Islam, nikmatul iman, nikmat bisa beribadah kepada Allah, nikmat bisa mentaati Allah Azza wa Jal. Itu lebih luar biasa lagi. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kenikmatan ini. Adapun ujian yang kedua, ialah ujian dari Allah Azza wa Jal dalam bentuk musibah, dalam bentuk perkara-perkara yang dianggap jelek. Bala'un bisayyi'at atau bala'un bisyarr, ujian-ujian dari Allah Azza wa Jal dalam bentuk perkara yang dianggap jelek disebut dengan musibah. Musibah itu bala'un bisayyi'at, ujian dalam bentuk perkara-perkara yang kita anggap jelek. Sakit, krisis moneter, kekurangan harta, ditinggal mati seseorang, kekurangan buah-buahan, gagal panen, gagal usaha, dan yang lain-lainnya. Namanya bala'un bisyar ini disebut dengan musibah. Musibah yang menimpa kita. Kaum muslimin rahimakumullah, terkait dengan musibah ini, semua orang pasti merasakannya tanpa terkecuali. Yang mukmin, yang non muslim, semuanya akan mendapatkan musibah dari Allah Azza wa Jal. Allah menegaskan dalam firman-Nya di Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wal thamarat, dan kami akan senantiasa memberikan bala musibah kepada kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta benda, kekurangan nyawa, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dikasih ragam musibah dari Allah Azza wa Jal. Semua pasti akan merasakannya. Muslim, kafir, semua merasakan. Yang membedakan ialah penyikapan. Yang membedakan ialah sebab munculnya musibah tadi. Kaum muslimin rahimakumullah, yang namanya musibah itu ada dua kondisi. Ini perlu dipahami baik-baik. Ada dua kondisi. Kondisi ini terkait dengan orang yang terkena musibah. Kondisi yang pertama ialah musibah ini menimpa sosok muslim. Dikenal sebagai muslim yang soleh, muslim yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dikenal kebaikan-kebaikan dia, akhlaknya bagus, adabnya bagus, perangainya bagus, muamalahnya bagus, ibadahnya masya Allah, orang yang soleh bertakwa kepadanya, orang baik. Mendapatkan musibah. Yang pertama kita harus yakin ini takdirnya Allah Azza wa Jal, ketetapan Allah pada dia. Yang kedua, seseorang yang demikian sifatnya pasti akan menyikapinya dengan benar, yaitu as-sabru 'alal masa'ib. Dia akan bersabar menghadapi musibah tadi. Sabar dia, menahan hati, menahan lesan, menahan anggota badan dari segala sesuatu yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jal. Hatinya tetap tenang, tetap tabah, beriman dengan takdirnya Allah. Dia tahu ini takdir dari Allah, ketetapan dari Allah untuk aku, gak mungkin aku elakkan. Lesan dia mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, istirja namanya, berdoa kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifi khairan minha. Ya Allah, beri aku pahala atas musibah yang menimpa aku, gantikan untuk aku yang lebih baik daripadanya. Langsung itu, ada musibah langsung mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Anggota badannya tidak melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan dia depresi. Dia tidak akan menampar-nampar pipinya, menjambak-jambak rambutnya, merobek-robek kerah bajunya, teriak-teriak, bertanda dia depresi, shock dengan musibah yang menimpa dia. Tidak bakal. Yang dia lakukan justru melaksanakan ibadah salat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Hendaklah kamu memohon pertolongan kepada Allah di dalam menghadapi musibah ini dengan mengerjakan salat dan sabar. Itu perkara yang sangat besar, sangat berat, kecuali bagi hamba-hamba Allah yang khusyuk kepadanya. Rasul itu sallallahu alaihi wasallam apabila tertimpa suatu musibah langsung sholat 2 rakaat, ambil air wudu, sholat 2 rakaat sunnah sebagaimana biasa, bacaan bebas, waktu bebas, kaifiyah sama dengan yang lain, sholat kembali kepada Allah, tunduk kepada Allah, bertakarub kepada Allah, mohon pertolongan kepada Allah, mohon kemudahannya kepada Allah. Hatinya tabah, lesan dia istirja inna lillah wa inna ilaihi raji'un, anggota badannya mengerjakan ibadah sholat. Itu orang sabar. Orang yang dikenal kesolehannya, ketakwaannya akan seperti ini sifatnya. Ketahuilah, kalau ada orang yang seperti ini, dikenal kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah, ada musibah yang menimpa dia dan dia sabar, maka musibah yang mendera dia itu mengandung kemaslahatan besar bagi dirinya. Yang pertama ialah takfirul khotoya, untuk menghapus dosa dia, menghapuskan dosa-dosa dia. Itu yang disabdakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam Bukhari Muslim, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah dan juga Abu Sa'id Al-Khudri. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala ghammin wala hammin wala adha hatta syaukatu yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Tidaklah menimpa seorang muslim rasa letih, capek, rasa sakit, kesempitan hati, gundah gulana, kesulitan, sedih yang sangat, gangguan dan rintangan, sampai duri yang menusuk kakinya, melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosa dia karenanya. Ini hanya untuk insan yang beriman. Dapat musibah, justru Allah ampuni dosanya dia. Yang pertama. Fungsi yang kedua, musibah bagi dia justru membawa berkah. Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, dengan kesabaran dia tadi. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah akan kasih dia musibah. Dikasih cobaan. Dan dia sabar. Tanda Allah menghendaki kebaikan untuknya. Itu kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhiratnya. Ini luar biasa. Bagi orang seperti ini, itu menjadi penghapus dosa, menaikkan martabat, dan meraih kebaikan-kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Ini musibah yang pertama. Lihat orangnya. Ketika dikenal semasa hidupnya, dalam kehidupan sehari-harinya, orang yang saleh, yang bertakwa kepada Allah tadi, sabar menghadapi ujian tadi, maka musibah berkah bagi dirinya. Yang kedua, musibah tadi menimpa seseorang yang dikenal dengan kefasikannya, dosa-dosanya, kemaksiatan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Dikenal memang di tengah-tengah masyarakat ini orang-orang ahli maksiat. Ini orang yang banyak dosanya, yang banyak kemungkaran-kemungkarannya. Tidak dikenal sebagai hamba Allah yang saleh. Dosanya Masya Allah macam-macam. Kemungkarannya merajalela, kezalimannya, kefasikannya. Tiba-tiba dia mendapatkan musibah dari Allah Azza wa Jal. Perkara yang tidak menyenangkan menimpa dia. Perkara yang jelek menimpa dia. Ini yang pertama disebut sebagai musibah. Takdir dari Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, jangan lupa. Ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tindakan dosanya. Atas tindakan kemaksiatannya. Diingatkan dengan musibah tadi. Yang tipe seperti ini, kaum muslimin rahimakumullah, ada dua kemungkinan lagi. Yang pertama ialah terkait dengan individu. Seseorang, hanya seseorang yang dikenal dengan dosanya, kemungkarannya, kemaksiatannya, Allah timpakan musibah kepada dirinya. Itu musibah. Semuanya takdirnya Allah Azza wa Jal. Tapi ingat, di sisi yang lain, itu sebagai peringatan bagi dirinya. Karena banyak dosanya, karena banyak kemungkaran-kemungkarannya. Harapannya, dia insaf, dia taubat. Kalau dia gak insaf, gak taubat, maka akan semakin dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal. Dikasih peringatan, tidak sadar-sadar. Kasih peringatan lagi, tidak insaf-insaf. Kasih peringatan lagi, tidak tobat-tobat. Semakin zalim, semakin fasik, semakin bermaksiat. Ujungnya nanti Allah akan membinasakan dia. Ketika Allah membinasakan dia, dia tidak bakal sanggup untuk lepas daripadanya. Sejarah masa lalu berbicara. Sejarah masa sekarang pun juga nyata. Di zaman dahulu kala kita tahu yang namanya Qarun. Itu individu. Tahu Qarun ya? Jangan tahu hartanya tok, harta Karun. Qarunnya dikasih tahu dong. Qarun. Itu termasuk kaum Nabiullah Musa. Termasuk teman-temannya Fir'aun. Ada Fir'aun, ada Qarun, ada Haman. Qarun ini dikenal dengan kekufurannya. Kaya raya, tak terhingga kekayaannya. Kuncinya saja sampai begitu banyak, dipikul oleh banyak orang yang kuat dan sanggup mikul. Tapi dia congkak, dia sombong, dia kufur nikmat kepada Allah Azza wa Jal. Tidak juga insaf, tidak juga taubat. Maka akhirnya Allah Azza wa Jal pun menghukum dia dengan hukuman yang pedih. Dimasukkan ke dalam perut bumi. Namanya khasaf. Bumi berguncang, terbelah, dia masuk ke dalamnya, nutup kembali. Terus dia menggeliat dalam perut bumi sampai hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Mohon maaf, bukan semata-mata ada gejala-gejala perut bumi yang bergoncang. Mungkin kalau ada penelitian, mungkinlah ada lempengan-lempengan yang sedikit kosong, kemudian menjadi bergemuruh. Tapi enggak semata-mata itu dalam pandangan Islam, dalam pandangan ayat Al-Quran yang memberitakan tentang mereka-mereka ini, ada unsur dosa, ada unsur kekufuran mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Terbukti yang cuma ditenggelamkan cuma Qarun saja. Kaumnya, orang desanya enggak ada yang tenggelam. Karena yang fasik dikarenakan yang mungkar, orang yang jelek hanya Qarun. Fir'aun dan bala pasukannya ditenggelamkan ke dalam Laut Merah. Dan yang lain-lainnya. Ini bukan semata-mata musibah, tetapi hukuman, peringatan dari Allah Azza wa Jal karena dosanya. Itu diketahui dari pelakunya. Semasa hidupnya fasik, zalim, fajir, mungkar, banyak dosanya, ahli maksiat, dan insaf-insaf. Ujungnya dia dihukum oleh Allah Azza wa Jal. Namanya hukuman dan peringatan dari Allah. Individu ini. Itu bukan namanya penghapus dosa. Hukuman dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua ialah pelakunya jamaah. Rame-rame. Satu desa. Satu komunitas. Satu daerah. Satu wilayah bahkan. Kefasikan merata di mana-mana. Kemungkaran merata di mana-mana. Kejahatan merajalela di mana-mana. Kezaliman pun juga demikian. Merajalela di mana-mana. Semakin meluas, semakin nampak, tidak ada yang berani menegur. Tidak juga mereka insaf. Sudah dikasih peringatan-peringatan. Maka ujungnya nanti Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kepada mereka bencana yang begitu besar sebagai peringatan bagi mereka semua dan bagi orang-orang lain yang menyaksikannya. Terjadinya berbagai macam bencana-bencana alam. Gunung meletus. Gempa dengan tsunami. Bumi terbelah, bumi berjalan, bergerak. Air bah yang begitu dahsyat, lautan meluap, sungai meluap, banjir bandang. Dan yang lain-lainnya itu bukan semata-mata alam, bukan semata-mata bencana alam. Tetapi di sana ada peringatan dari Allah Azza wa Jal, dikarenakan penghuni desa tadi sudah banyak, sudah merata, sudah merajalela, mengerjakan berbagai macam dosa dan kemaksiatan. Imbasnya nanti yang terkena bukan hanya mereka, tetapi juga orang-orang yang di sekitar mereka. Tidak tahu menahu, enggak ikut-ikutan, tetapi terkena dampak negatif daripada musibah tadi. Wallahul musta'an. وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. Allah menegaskan, waspadailah oleh kalian, takutlah oleh kalian sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim di kalian-kalian saja, menimpa pelakunya dan menimpa yang soleh sekalian. Disebutkan dalam hadis dari Ummul Mukminin Zainab bintu Jahshin radhiyallahu anha menceritakan, suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya dalam keadaan wajah beliau memerah sambil mengatakan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, wailun lil arab min syarril qadi iqtarab. Celaka bangsa Arab, celaka bangsa Arab dari kejahatan, kejelekan yang semakin dekat. Futihal yauma min radmi Ya'juj wa Ma'juj. Hari ini telah terbuka benteng Ya'juj dan Ma'juj sekian. Belum melingkarkan tangannya seperti ini. Zainab bertanya, "Ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami akan binasa? Di tengah-tengah kami masih ada orang yang soleh. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Na'am, idza kathral khabath." Iya, semuanya akan binasa ketika kerusakannya merata. Dikerjakan semua orang di mana-mana merajalela, terang-terangan, tidak ada yang mengingkari, legal, dilegalkan, difasilitasi, dikampanyekan, dan yang lain-lainnya, tidak ada yang mengingkari. Tunggu saja hukuman dan peringatan dari Allah Azza wa Jalla. Semuanya akan dibinasakan oleh Allah, padahal di tengah-tengah mereka masih ada yang saleh. Disebutkan dalam As-Sahih juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitakan, "Yaghzu jaisunil Ka'bah." Nanti akan ada pasukan yang akan memerangi Ka'bah, hendak merobohkan Ka'bah. Tindakan yang sangat mungkar. Fa idza kanu bi baida'a minal ardi yukhsabu bi awwalihim wa akhirihim. Ketika mereka di sebuah tempat yang lapang, yang luas, enggak ada pohon di sana, namanya Baida. Maka dari mulai awal mereka sampai akhir mereka, dari ujung ke ujung, semuanya ditenggelamkan dalam perut bumi, dikhasaf. Gempa, berguncang, bumi terbelah, mereka semuanya dimasukkan dalam perut bumi dan kembali normal lagi, nutup kembali. Namanya khasaf. Semuanya dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Ditanyakan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Ya Rasulullah, bagaimana mungkin ditenggelamkan dalam perut bumi dari mulai awal sampai akhir mereka? Di tengah-tengah mereka ada orang-orang pasar yang enggak tahu menau. Di tengah-tengah mereka ada orang yang bukan termasuk rombongan mereka, bukan pasukan tadi, ya Rasulullah. Belum mengatakan yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyatihim. Semuanya akan dimasukkan dalam perut bumi, yang awal sampai yang akhir, dan masing-masing akan dibangkitkan dengan niatnya sendiri-sendiri. Kalau dia fasik, apalagi dia non-muslim, maka dibangkitkan sebagai orang fasik, orang kafir. Itu hukuman bagi dirinya. Tapi ketika dia hamba Allah yang saleh yang kena imbasnya, itu musibah bagi dirinya, penebus dosa bagi dirinya, kebaikan untuk dirinya, dibangkitkan dia melalui kiamat sebagai hamba Allah yang saleh. Tergantung keadaannya masing-masing. Tapi ingat, secara umum bencana tadi hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Itu semua dikarenakan tindakan dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menimpa kebanyakan pihak. Umat-umat terdahulu sudah mengalami ini semua. Dikisahkan dalam Al-Quranul Karim bukan sebagai bacaan biasa, tapi sebagai iktibar, sebagai ibroh bagi kita. Jangan sampai kita meniru mereka, sebab nanti akan menimpa kita apa yang menimpa mereka. Kaum Nabi Nuh dihukum oleh Allah Azza wa Jal dengan banjir bah. Air keluar dari perut bumi, ditambah lagi dengan hujan deras dari langit, sampai menenggelamkan gunung-gunung. Gunung. Barakallahu fikum. Gunung-gunung. Tidak ada yang selamat kecuali beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kaum Nabi Lot alaihi salatu wassalam suatu kaum yang mengerjakan sebuah kemungkaran yang sangat keji, kaum sodomi, kaum homoseksual, ada penyimpangan seks di situ, suka sama jenis, hukumannya sangat dahsyat, dihukum dengan suara yang keras yang membuat pecah gendang-gendang telinga mereka, kaku sekujur tubuh mereka. Desa mereka diangkat ke langit sampai terdengar suara mereka, anjing mereka oleh penghuni langit, kemudian dibalik dan dihempaskan ke bumi, ditambah lagi dengan hujan batu rata tak tersisa. Hukuman yang paling pedih dikarenakan tindakannya paling keji. Kalau bahasa sekarang mohon maaf, LGBT merajalela, satu daerah, satu wilayah semuanya mengalami penyimpangan seksual dan dilakukan dengan terang-terangan di tempat kumpulnya mereka, na'udzubillah min dzalik, dihukum dengan seperti ini. Jangan dikira itu semata-mata kejadian alam, ada sebabnya. Disebabkan dikarenakan dosa umat manusia. Ketika musibah besar terjadi dan ternyata di sana pelakunya orang yang fasik, atau daerah itu dikenal dengan kefasikan dan kemungkarannya, ketahuilah bukan semata-mata musibah, tetapi juga hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tertimpa nanti bukan semata-mata pelaku, tetapi juga berimbas kepada yang lain yang tidak tahu menahu, hamba Allah yang saleh, dan nanti akan dibangkitkan dengan niatnya masing-masing. Jika akan waktunya mendekati Isya, masih banyak yang mau saya sampaikan. Kita sekaras dulu istirahat sejenak, kita Isya berjamaah, diteruskan kembali batal Isya insyaallah tabaraka wa taala. Yang masih kuat silakan duduk meneruskan penjelasan, yang sudah lelah silakan pulang ke rumahnya masing-masing. Barakallahu fikum. Sementara cukup. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.